indah, aku terpesona. Pertama kali bertemu dengan gadis idaman hati. Winda, ingin ku nyatakan betapa hati yang kini selalu menanggung rindu. Jangan biarkan hatiku ini bimbang dan ragu tak menentu. Winda, terimalah cintaku dan pengharapan yang akan ku simpan di dalam kabut. Winda, ingin ku nyatakan betapa hati yang kini selalu menanggung rindu. Jangan biarkan hatiku ini bimbang dan ragu tak menentu. Winda, terimalah cintaku dan pengharapan yang akan ku simpan di dalam kabut.